Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, pada hari ini kita mengkaji surat At-Taubah ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksud dari ayat ini menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi adalah terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja, kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguh Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ayat 118 merupakan penerangan dari ayat 106. Tiga orang itu adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Miroroh bin Rabi'. Selain tentu saja sebelumnya kisah tentang Abu Lubabah. Ini ada tiga orang yang lain, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Miroroh bin Rabi'. Untuk lebih jelasnya kita persilakan Ustaz Sapiar dan Ustaz Perdana menjelaskannya. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Kembali di dalam keterangan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu informasi tentang beberapa orang sahabat, khususnya tiga orang sahabat, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mirarah bin Rabi', yang mereka ini keputusan hukumnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akhirnya mereka ini tidak jelas kedudukan hukumnya? Karena ternyata mereka termasuk orang-orang yang tidak mau pergi berperang tanpa ada alasan yang kuat yang membolehkan mereka untuk tidak ikut pergi berperang. Walaupun mereka mengemukakan alasan bahwa ada saya tidak memiliki harta dan kendaraan, ada yang mengatakan saya bersiap besok tapi ternyata esok harinya tidak bersiap, dan yang lain mengatakan saya akan menyusul tapi ternyata tidak menyusul. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman keduniawian kepada mereka, yaitu hukuman dunia dalam bentuk pengasingan dan isolasi terhadap ketiga orang ini. Masyarakat Madinah, masyarakat muslim tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan mereka. Bahkan dengan keputusan ini, akhirnya para istri ketiga orang sahabat ini, masing-masing dari istri mereka kemudian berpikir kreatif dengan cara ikut-ikutan menjauhkan diri dari suami mereka sendiri, tidak menservis suaminya dengan baik, tidak melaksanakan tugas mereka istri dengan baik, sehingga yang terjadi adalah akhirnya mereka ini sadar diri dan kemudian meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menarik adalah bahwa Islam tidak mengenal yang namanya alasan kalau ternyata itu bukan merupakan uzur. Alasan-alasan yang dibuat itu tidak dikenal oleh Islam. Alasan yang membuat seseorang tidak mau untuk melaksanakan ibadah. Ayo kita ke masjid. Aduh, ini lagi ada sinetron yang enak ini. Itu bukan merupakan alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan ibadah. Ya, kalaupun dia juga mau melakukannya, berarti dia sudah meninggalkan hal-hal yang terbaik yang bisa dia kerjakan. Nah, jangan sampai di dalam kehidupan ini kita membuat alasan-alasan yang hanya menjadi tanda bahwasanya keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala memang tidak kuat, ya. Karena iman itu akan menghasilkan loyalitas atau ketaatan kepada Allah, sedangkan sikap kekufuran, sikap kemunafikan, sikap keingkaran di dalam jiwa itu hanya akan membuat seseorang menjadi orang-orang yang mencari-cari alasan tanpa yang jelas. Jadi kalau di dalam selama bulan Ramadan ini ada orang yang diajak, ayo kita ke puasa, kita puasa. Aduh, saya tidak bisa puasa, saya ada sakit mah. Padahal sebenarnya dia tidak ada sakit mahnya. Itu artinya orang seperti ini lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan, atau keimanannya itu sudah jauh menipis. Ketika dia ajak dia untuk membaca Al-Quran, ikut tadarus bersama-sama, tapi ternyata dia memiliki 1000 macam alasan yang sebenarnya tidak perlu, itu menjadi salah satu tanda bahwa puasanya belum mampu mengangkat keimanannya dan mengokohkan keimannya dengan semakin kuat, sehingga akhirnya dia tampil menjadi orang-orang yang selalu fokus kepada kebaikan. Benar yang diucapkan oleh Abang Dagami, Ustadz Ahmad Perdana Indra. Kita di sini melihat dari sisi yang lain. Ayat ini memberikan pengajaran kepada kita agar kita selalu bersifat yang betul-betul manusia yang memiliki iman yang sejati. Di sini keyakinan iman sejati itu dilihat sebagaimana kajian kita sebelumnya adalah dilihat dari perilaku dan tingkah laku kita kepada Allah dan kepada sesama. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita, selain kita mengaplikasikan nilai-nilai keimanan, begitu juga dalam kehidupan kita ini dituntut agar kita tidak menjadi orang pemalas dan tidak juga menjadi orang yang banyak-banyak basa-basi, begitu juga banyak janji yang mana kesemua itu mengarahkan kepada kita untuk tidak mau melakukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang diajak untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Paparan dari sebelumnya yang dipaparkan Ustaz Perdana, bahwasannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat yang diisolasi sesuai dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkajinya. Jangan pada kondisi melihat sahabat ini. Saya rasa pribadi kita juga seorang mukmin pernah melakukan hal yang sama. Ketika orang mengajak suatu kebaikan, banyak alasan kita. Bahkan kita sanggup ketika orang meminta sama kita, kita mengasih uang kita itu dengan uang recehan atau uang yang gak seberapa. Sementara janji-janji Allah itu kan sangat luar biasa. Mulai dari saat sekarang ini, perlu kita introspeksi diri. Melalui kajian kita ini, terapkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasannya kita itu banyak salah. Dengan Ramadan yang kita lakukan, banyaklah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan kewajiban, marilah kita berupaya untuk menunaikan. Jangan kita banyak-banyak mengobral janji nanti ke nanti, sehingga nanti pada saatnya maut sudah datang kepada kita, merenggut nyawa kita, tidak ada perbuatan kebaikan yang bermanfaat kecuali masih ada nyawa dalam tubuh kita ini. Mulailah dari sekarang ini menjadi orang yang beriman dan mengaplikasikan keimanan dalam bentuk melakukan kewajiban yang diperintahkan di dalam agama. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya, menarik. Jangan cari-cari alasan. Ya, jadi supaya kita tidak termasuk orang yang suka mencari-cari alasan, kata Ustaz Sapir tadi, berbuatlah lebih cepat lebih baik. Betul. Jadi jangan menunggu-nunggu sampai esok hari kalau misalnya bisa berbuat hari ini, karena telur yang kita sedekahkan hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Karena belum tentu esok hari kita akan menyedekahkan ayam. Boleh jadi telur yang hari ini mau kita sedekahkan pun akhirnya tidak jadi kita sedekahkan. Oleh sebab itu sering disebutkan baidatul yaumi khair min dajajatil ghadi. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Begitu juga tentang taubat. Taubat jangan ditunda-tunda. Ya, puasa lagi tahun ini, tahun depan lah saya tobat. Sekarang saya masih muda, ngapain saya puasa, saya nikmati saja hidup ini. Begitu juga yang mungkin mau melaksanakan ibadah haji, nanti sajalah, tunggu pensiun, karena saya sekarang masih memakan harta yang subhat. Mudah-mudahan nanti kalau sudah pensiun, saya kumpulkan dari harta yang halal. Toh kata Ustadz, kalau harta yang subhat tidak diterima. Nah, ini pola pikir yang salah. Seharusnya berpikir, sejak sekarang saya tidak menggunakan harta yang subhat, dan saya bertekad untuk melaksanakan ibadah haji. Sejak sekarang saya bertobat, dan saya tidak melakukan kemaksiatan lagi. Saya rasa itu lebih baik. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah hari ini kita masih, sampai sore kita masih memiliki umur yang panjang. Karena betapa banyak kita menemukan anak yang baru lahir pun ada yang wafat. Tidak harus nunggu 70 tahun baru seseorang wafat. Nah, itulah mengapa akhirnya jangan cari-cari alasan dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Iya, satu hal yang cukup menarik adalah bahwa salah satu watak manusia itu dia selalu ingin cepat mendapatkan kebaikan. Tapi sangat susah untuk cepat-cepat memberikan kebaikan itu. Ini satu gambaran yang salah, karena ini sebenarnya salah satu watak manusia yang harus kita perbaiki. Jangan seperti ini. Kalau kita ingin melakukan sesuatu tapi kita menundanya, coba berpikir sebentar bahwa kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala menunda ya, memberikan kebaikannya kepadaku, yeah. Apa yang harus, bagaimana jadinya aku sekarang ini, yeah. Pada saat kita ingin mensedekahkan harta misalnya, tapi kita mau tunda, coba berpikir, kalau ternyata Allah menunda memberikan harta kepada diriku, apakah saat sekarang ini aku sanggup untuk memberikan harta kepada orang lain? Tentu tidak. Iya, atau ya, sederhana ya. Ustaz Perdana, tundalah tidak bernapas selama 5 menit. Iya, 5 menit saja. Nah, masih bisa hidup enggak setelah itu? Tentu saja tidak bisa. Iya. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang baru yang harus kita kembangkan dalam rangka untuk memberikan kita motivasi dan semangat untuk lebih bersemangat lagi melakukan kebaikan itu. Iya. Jadi pahami, pada saat kita ingin melakukan kebaikan, pahamilah bahwa sebagaimana kita ingin kebaikan pada diri kita cepat kita dapatkan, tentu juga orang lain ingin kebaikan itu cepat mereka dapatkan. Jadi jangan hanya ingin mendapatkan kebaikan tapi tidak ingin melakukan kebaikan. Ini adalah merupakan salah satu sikap yang timpang dan salah. Ketika seorang hidup di dalam kehidupan dunia ini harus seimbang segala perbuatannya. Kalau ingin kita mendapatkan kebaikan, tentu kita harus melakukan dengan kebaikan dengan secepat-cepatnya. Iya, ada satu filosofi yang menarik ketika ditanya kepada seorang yang sudah tua renta menanam sebuah sepotong pohon yang masih kecil, padahal pohon itu akan berbuah sekitar puluhan tahun kemudian. Ya. Wahai bapak tua, kenapalah bapak yang sudah tua ini masih mau menanam pohon? Maka dia berkata, wahai anakku yang muda, tidakkah kamu mengetahui bahwa saya telah memakan banyak pohon, banyak buah dari pohon yang ditanam oleh generasi nenek moyang saya terlebih dahulu mendahului saya, maka saya pun akan menanam pohon agar dapat generasi setelah saya untuk dapat memakan pohon yang telah saya, buah dari pohon yang telah saya tanam. Begitulah kehidupan, begitulah berbuat baik, tidak hanya memikirkan diri sendiri secara picik, tetapi dia memikirkan dirinya yang telah menikmati pemberian orang yang begitu besar. Sehingga ada satu kesimpulan, kita hidup ini karena bantuan orang banyak. Untuk itu tentu saja kita pun tidak segan-segan untuk membantu orang lain, tidak segan-segan juga untuk menyegerakan bantuan tersebut, dan tidak juga kita mencari-cari alasan untuk menundanya. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Sapiar dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.